بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melangsungkan qala Allah tabaraka wa ta'ala membaca surat Al-Hujurat ayat 4 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau wahai Rasul Allah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang ul-hujurat, yaitu kamar-kamar, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak memiliki akal. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, walau annahum sabaru, dan kalaulah mereka mau bersabar, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar kepada mereka, kalaulah mereka bersabar, kata Allah Azza wa Jalla, sehingga engkau keluar kepada mereka, lakana khairan lahum, hal itu akan lebih baik buat mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, nadalat hadihil ayatul karimatu finasin minal a'rabi, ayat-ayat ini turun, ayat-ayat yang mulia ini turun terkait dengan orang-orang badu, orang-orang yang tinggal di pegunungan jauh dari perkotaan, alladzina wasafahumullahu bil jafa, yang Allah telah mensifati mereka dengan sikap kaku, al-jafa. Rasulullah Azza wa Jalla telah mensifati orang-orang A'rab, orang-orang yang tinggal di pegunungan jauh dari perkotaan, Allah sifati mereka dengan sifat al-jafa, yaitu kaku. Wa annahum ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi, dan sesungguhnya mereka lebih pantas untuk tidak mengetahui hukum-hukum, batasan-batasan yang Allah telah turunkan atas rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih pantas mereka tidak mengetahui batasan-batasan, hukum-hukum yang Allah telah turunkan atas rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadimu wafidin ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang sebagai delegasi, mereka datang sebagai delegasi atas rasul alaihi salatu wasallam. Fawajaduhu fi baitihi wa hujurati nisa'ihi, mereka orang-orang badu tersebut mendapatkan Nabi alaihi salatu wassalam berada di rumahnya dan di rumah istri-istri beliau. Falam yasbiru, mereka tidak punya kesabaran. Falam yasbiru, mereka orang-orang badu itu tidak punya kesabaran. Wa yata'addabu, dan mereka tidak beradab. hatta yakhruja, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar. Mereka tidak bersabar, mereka tidak beradab sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar. Bal nadauhu, bahkan mereka menyeru, mereka memanggil beliau dengan mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad, ay ukhruj ilaina. Mereka memanggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad, artinya keluar ke kami. Jadi mereka memanggil Nabi alaihi salatu wassalam dengan penuh tidak adab. Fadhammahumullahu bi'adamil aqli. Allah azza wa jalla mencela mereka bahwa mereka tidak berakal alias bodoh tentunya. Fadhammahumullahu bi'adamil aqli. Allah azza wa jalla mencela mereka dengan tidak punya akal. Haitu lam yaqilu anillahil adaba ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ihtiramahu. Dari sisi, kata beliau, mereka tidak mengetahui alias bodoh, mereka tidak mengetahui dari Allah azza wa jalla adab bersama Rasul alaihi salatu wassalam, sikap memuliakan beliau, mereka sama sekali tidak mengetahui. Kama anna minal aqli isti'malul adabi, isti'malal adabi. Kata beliau, sebagaimana termasuk dalam konteks atau orang yang punya akal adalah menggunakan adab. Tanda orang yang berakal itu adalah beradab. Orang yang tidak berakal, maka dia tidak akan punya adab. Ini kesimpulan dari Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya. Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang badu itu dengan tidak memiliki akal. Kenapa? Mereka tidak memahami adab, tidak mengilmui tentang adab bersama Rasul alaihissalatu wassalam, dan tidak mengetahui bagaimana sikap pemuliaan kepada beliau. Kata beliau kemudian pada ayat yang keberikutnya, Allah berfirman, fa'adabul abdi unwanu aqlihi. Adab seorang hamba itu adalah tanda hamba itu punya akal. Allahu Akbar. Orang yang punya akal lah yang akan beradab di dalam hidup. Orang yang tidak punya akal tidak akan beradab, barakallahu fikum, di dalam hidup. Wa annallaha muridun bihil khaira. Walihada qala walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Dan bahwasanya Allah azza wa jalla menginginkan kepada setiap hamba itu kebaikan. Oleh karena itu Allah azza wa jalla mengatakan, kalaulah mereka bersabar sehingga engkau keluar kepada mereka, tentu itu lebih baik buat mereka. Dan Allah Azza wa Jalla zat maha pengampun lagi maha penyayang. Ay ghafurun liman sadara an iba lima sadara an ibadihi minadzunubi wal ikhlali bil adabi. Allah maha pengampun, artinya maha pengampun terhadap segala yang datang, yang muncul, yang terjadi dari hamba-hambanya berbagai macam dosa. Dan juga dia Allah Azza wa Jalla sebagai pengampun terhadap kekurangan-kekurangan dalam persoalan adab. Dia Allah yang maha pengampun terhadap dosa yang diperbuat oleh hamba, Dia Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun pada kekurangan-kekurangan adab dari setiap hambanya. Rahimum bihim, Allah Maha Penyayang terhadap mereka. Dari sisi mana Allah menyayangi mereka? Haitsu lam yu'ajjilhum bidunubihim bil iqabati wal muslati. Allah Maha Penyayang terhadap mereka. Dari sisi Allahu Azza wa Jalla tidak menyegerakan dengan dosa-dosa mereka itu, Allah tidak menyegerakan dengan hukuman wal muslat. Muslat artinya sama dengan ukuban, ancaman-ancaman, hukuman-hukuman. Ini kasih sayang Allahu Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla tidak segera menghukum dengan dosa yang diperbuat kepada seseorang, atau tidak segera menghukum mereka. Barakallahu fikum. Keberikutnya firman Allahu Azza wa Jalla pada ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai segenap orang-orang yang beriman, apabila datang orang-orang fasik dengan membawa berita, apabila datang orang-orang fasik, pelaku dosa, pelaku maksiat, tidak sholat, tidak puasa, tidak ini, tidak itu, berkecimpung di dalam khamar, judi, dan semisalnya, itu fasik. Apabila orang-orang yang beriman, wahai segenap orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka sikap menerima berita orang fasik, fatabayyanu, maka segeralah cari pembenaran informasi, tabayyun. Carilah kebenaran tentang informasi tersebut. Kenapa? Karena kalau kalian segera mengambilnya dengan tanpa di cross check, antusibu qauman bijahalatin, kalian akan menimpakan kepada suatu kaum dengan dasar bodoh, tidak mengetahui. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalian telah terjatuh dalam berbuat salah kepada suatu kaum, karena kebodohan dan ketidaktahuan menyebabkan kalian menyesal atas apa yang kalian telah perbuat. Allahu Akbar. Subhanallah. Mari kita lihat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْآدَابِ أَلَّتِي عَلَى أُولِي الْأَلْبَابِ أَتَّأَجُّبُ بِهَا وَاسْتِعْمَالُهَا. Ini juga, kata beliau, termasuk dari adab-adab bagi orang-orang ulil albab yang berakal. Ini termasuk adab-adab, bimbingan-bimbingan agama dari adab yang seharusnya orang-orang yang berakal beradab dengannya dan mengamalkannya. Wahwa, yaitu annahu idza akhbarahum fasiqum binaba'i, menerapkan adab dalam hal menerima informasi, yaitu apabila datang kepada mereka seorang fasik dengan membawa naba, yaitu berita, ay khabarun ay yatasabbatu fi khabarihi wala ya'khudhuhu mujarradan. Hendaklah dia tasabbut, tabayyun, mencari kejelasan, mencari kebenaran dalam berita tersebut. Jangan dia tergopoh-gopoh mengambilnya. Fa inna fi dzalika khataran. Karena menerima berita orang yang fasik melakukan dosa, kemudian membawa informasi, akan terdapat larangan khataran, bahaya yang besar. Wa wuku'an fil ithmi. Dan akan terjatuh dalam al-ithm, yaitu dosa. Fa inna khabarahu idza ju'ila bimanzilati khabaris shadiqil adli. Apabila atau jika berita orang fasik itu dijadikan sama seperti berita orang yang jujur dan adil, apabila informasi orang fasik itu dijadikan sama seperti berita atau informasi orang yang jujur dan adil, hukima bimujibi dzalika wa muqtadahu, maka akan dihukumi dengan hal itu dan dengan konsekuensi-konsekuensinya. Konsekuensi berita orang yang jujur dan adil demikian, maka kalau disamakan berita orang fasik dengan orang yang jujur, demikian hukumnya, akan segera diterima, akan segera dilaksanakan, akan segera dijadikan landasan dan dasar untuk kemudian berbuat. Kalau disamakan demikian, kata beliau, fahasala min talafin nufusi wal amwali, akan terwujud, akan terjadi kebinasaan terhadap jiwa-jiwa dan hancur harta benda, bighairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar, bisababi dzalikal khabari ma yakunu sababan linnadamati. Kalau berita orang fasik disamakan dengan berita orang yang jujur dan adil, maka akan terjadi kerusakan pada jiwa, kerusakan pada harta, disebabkan karena informasi tersebut. Dengan informasi tersebut pula akan menjadi penyebab linnadamah, yaitu penyesalan. Oleh karena itu, kata beliau, balil wajibu inda sima'i khabaril fasiki at-tasabbutu wat-tabayyunu. Maka yang wajib ketika mendengar informasi fasik, orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran, maka kewajiban di saat mendengar informasi darinya adalah at-tasabbut wat-tabayyun, meng-cross-check, mencari informasi pembenarannya. Barakallahu fikum. Jika fa in dallatid dalailu wal qara'inu ala sidqihi, maka jika dibuktikan ada qarinah, tanda-tanda atas kejujuran benarnya informasi tersebut, ada buktinya, ada penguatnya, barakallahu fikum, maka berita itu umila bihi wa suddiqa, bisa dijadikan, diterapkan dan juga dibenarkan. Wa in dallat ala kadhibihi, ternyata di sana ada bukti-bukti yang menunjukkan kebohongan dia, kudziba wa lam yu'mal bihi, maka informasi itu ditolak, didustakan dan tidak boleh dijadikan sandaran untuk berbuat. Allahu Akbar. Jadi ini barakallahu fikum, adab yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga di saat kita membaca berita apapun, bila datang dari orang fasik barakallahu fikum, maka ya kita tidak bisa segera menerimanya, kecuali kalau ada qara'in. Termasuk dari qara'in itu adalah bukti, ya, oh terjadi kebakaran di sana, datang dari orang fasik, dijebret bentuk kebakarannya, ya, barakallahu fikum, terjadi hari ini kebakaran di Sumbawa misalkan, ini buktinya, itu qarinah. Walaupun dia orang fasik, kita tidak kenal, puasa tidak, sholat pun tidak, barakallahu fikum, baru kemudian kita terima informasinya. Terkadang kan informasi itu seolah-olah sekarang terjadi, tetapi kejadiannya yang telah lewat. Namanya orang fasik, bisa berbuat apa saja barakallahu fikum, yang penting kemauan, keinginannya tercapai. Maka oleh karena itu beliau mengatakan, fafihi dalilun ala anna khabaras sadiqi maqbulun. Di sini terdapat dalil bahwa informasi seseorang yang jujur makbul, maka informasinya, beritanya diterima. Keberikutnya, wa khabarul kadhibi mardudun. Di ayat ini ada pelajaran bahwa informasi sang pendusta adalah mardud. Mardud, ditolak. Ketiga, wa khabarul fasiqi mutawaqqifun fihi. Keberikutnya adalah informasi orang fasik adalah tawakuf, tidak diterima dan juga tidak ditolak. Bagaimana dicari pembenaran informasi tersebut? Jika ada qara'in, bukti-bukti penguat yang menunjukkan tentang kejujurannya, berarti informasi itu diterima. Barakallahu fikum. Walihadas sababi, berdasarkan sebab inilah, kana salafu, ulama salaf, yakbaluna riwayatin kathiratan minal khawariji. Berdasarkan kaidah inilah, ulama ussalaf menerima berdasarkan perkara ini atau sebab ini, ulama-ulama salaf menerima riwayat yang banyak dari kaum khawarij. Padahal kaum khawarij itu adalah fasik dal mudhil. Kenapa mereka menerimanya? Al-ma'rufina bisidqi. Kaum khawarij yang mereka terkenal dengan sifat jujur. Walaupun mereka itu terkenal atau mereka fasik, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Tapi karena mereka ma'rufin bisidik, jujur di dalam membawa riwayat barakallahu fikum, mereka diterima riwayatnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.